bangsaku menangis berkepanjangan, takkan ku ikhlaskan. Dia tertunduk yang harus kita lakukan. Marilah saling bahu-membahu. Resah dan gelisah, gentar dan gemetar, karena takut lapar. Besar hati, karena aku yakin Tuhan tidak akan membebani umatnya melebihi kemampuannya. Takkan ku biarkan bangsaku menangis berkepanjangan, takkan ku ikhlaskan. Dia tertunduk malu. Ada kewajiban yang harus kita lakukan. Gentar dan gemetar karena takut lapar.